Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 6 September 2022 bersama saya Ardian Syah. Kita awali berita pagi ini dari Banda Aceh. Sudarlun, ribuan demonstrasi melakukan aksi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak di kantor Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRA kemarin. Aksi dimotori para mahasiswa dari Universitas Islam atau UIN Araniri Banda Aceh menuntut kebijakan pemerintah pusat yang kini menaikkan harga BBM subsidi dan non-subsidi seperti Pertalite dan Solar Subsidi, Pertamax non-subsidi. Koordinator aksi lapangan Agus Ri Wahyudin mengatakan ada 6 poin tuntutan yang pihaknya suarakan dalam aksi itu. Di mana ia mewakili Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UIN Araniri mendesak DPRA bersama masyarakat menyuarakan penolakan kenaikan BBM. Selain kenaikan BBM, pihaknya juga menuntut agar ada penurunan tarif dasar listrik. Hal ini karena kenaikan BBM dan TDL sangat merugikan masyarakat. Ia mengatakan pihaknya juga menolak keputusan pemerintah menaikkan BBM bersubsidi. Pasalnya kebijakan ini juga berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat. Karena hal itu pihaknya mendesak DPR RI dan DPRA menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan BBM. Sementara itu Ketua DPRA Saifullah Bahriyato akrab disapa pun Yahya mengaku sepakat dengan poin tuntutan yang diminta mahasiswa yaitu menolak kenaikan BBM. Pihaknya akan menerima semua poin tuntutan yang disampaikan dan akan melakukan koordinasi dengan PJ Gubernur untuk sama-sama mencari solusi terbaik ke pemerintah pusat. Ditegaskannya jika memang kenaikan BBM menyengsarakan rakyat, maka untuk apa diambil kebijakan tersebut? DPR Aceh mendesak pemerintah pusat untuk segera menurunkan harga BBM. Kita lanjut lagi berita pagi ini, Sudarlun. Setelah dari Banda Aceh, kali ini ada berita dari PD bersama laporan Muhammad Nazar. Kasus indikasi kebocoran data nomor induk kependudukan dari pelanggan telepon seluler Prabayar terjadi pada 1 September 2022. Kebocoran ini bermula dalam unggahan dalam forum Bridgehead.to yang berisikan kebocoran data diklaim berisi nik, nomor ponsel, provider, telekomunikasi, hingga tanggal registrasi. Ketua Pusat Studi Teknologi Digital dan Otomasi Pustekdiot UIN Araniri Banda Aceh Ridwan SST MT mengatakan kasus kebocoran ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia, sebab tahun 2022 telah terjadi beberapa kasus kebocoran data di beberapa instansi pemerintah. Ia menjelaskan kasus ini telah ditanggapi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melalui press release yang menyatakan bahwa indikasi kebocoran data bukan berasal dari pihaknya. Pun demikian, Kominfo masih menelusuri lebih lanjut. Ridwan mengatakan pihaknya mendesak pemerintah melalui eksekutif dan legislatif dan para pemangku kebijakan lainnya untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU perlindungan data pribadi dan segera melakukan pengesahan. Menurutnya pengesahan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sangat mendesak dilakukan guna menghindari terjadinya kembali kasus yang sama. Sudarlun, pihak Kejaksaan Negeri Loksmawe melimpahkan perkara dugaan penipuan dengan modus bisa mengurus untuk kelulusan menjadi calo atau calon pegawai negeri sipil dan PPK ke pengadilan negeri kemarin. Sementara itu tersangka berinisial AF merupakan seorang oknum PNS yang bekerja di sebuah kantor camat di Loksmawe dan masih ditahan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Loksmawe. Sedangkan untuk proses sidang nantinya Kejari Loksmawe telah menyiapkan 3 jaksa penuntut umum. Untuk diketahui dalam pengungkapan kasus ini pihak Polsek Banda Sakti, jajaran Polres Loksmawe mulai menerima laporan pada 8 Juni 2022. Selanjutnya jumlah korban yang melapor terus bertambah hingga totalnya mencapai 23 orang. Di mana kerugian bervariasi antara 2 hingga 700 juta rupiah, sehingga total keseluruhan mencapai 2,5 miliar rupiah lebih. Sedangkan dugaan upaya penipuan yang dilakukan tersangka dimulai saat adanya lowongan penerimaan PNS dari formasi K2 dan PPK tahun 2019 lalu hingga Juni 2022. Sementara modus operandi berawal dari tahun 2019 dengan adanya penerimaan CPNS kategori 2 dan PPK. Sehingga sejak itu tersangka mulai mencari korban. Berbekal dirinya sebagai PNS, tersangka meyakinkan korban jika ia bisa mengurus. Apabila seseorang mau lulus menjadi PNS atau PPK, maka syaratnya harus menyerahkan uang pengurusan. Selain uang, korban juga harus melengkapi sejumlah persyaratan administrasi seperti ijazah, KTP, KK, akte lahir, surat bebas narkoba, kartu kuning, dan SKCK. Darlun, aksi penipuan dengan mencatut nama tokoh kembali terjadi. Kali ini sasarannya adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kanwil Kankemenag Aceh, Dr. H. Iqbal. Dalam melakukan aksinya, pelaku menggunakan nomor kontak 0898916742 dan memasang foto Iqbal sebagai foto profil untuk mengelabui korban. Untungnya aksi penipuan ini cepat diketahui dan Iqbal langsung mengirimkan pesan pemberitahuan kepada seluruh pegawai Kemenag se-Aceh, termasuk mengirimkan ke grup WhatsApp organisasi dan lainnya yang di dalamnya ada dirinya. Dalam pesan tersebut, ia menginformasikan kepada seluruh pegawai Kanwil Kemenag Aceh dan Kemenag Kabupaten Kota bahwasanya terjadi pencatutan nama dan foto atas nama Kakanwil Kemenag Aceh, Dr. H. Iqbal. Ia menyampaikan bahwa nomor tersebut adalah penipuan dan dimohon untuk tidak direspon terkait bantuan dan permintaan lainnya dari nomor pada gambar dimaksud. Ia meminta supaya informasi ini juga untuk dapat diteruskan ke masyarakat. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Kita beralih ke informasi nasional. Sudarlun, program Kartu Prakerja menjadi program government to people pertama yang dimiliki Indonesia dan keberhasilannya diakui oleh lembaga dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, program Kartu Prakerja juga berhasil meningkatkan jumlah persentase angkatan kerja yang mengikuti pelatihan atau kursus menjadi 16,36%. Kemudian 75% dari penerima manfaat program Kartu Prakerja juga telah memanfaatkan sertifikat pelatihan yang dimiliki untuk melamar pekerjaan dan masuk ke lapangan kerja. Pada acara temu alumni program Kartu Prakerja yang digelar di Madiun Senin 5 September, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto secara virtual menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan salah satu kontribusi nyata dari program Kartu Prakerja. Selain itu, dari sisi insentif, lebih dari 3,1 triliun rupiah telah disalurkan langsung dari Bendahara Umum Negara ke e-wallet penerima secara transparan dan diterima 100% tanpa potongan. Sudahlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sedikitnya 8 orang tewas setelah seorang pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak di kedutaan Rusia di Kabul, Afghanistan. Ledakan terjadi di dekat pintu masuk kedutaan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia kemarin menyebut korban tewas termasuk 2 pegawai kedutaan Rusia, namun kementerian tidak memberikan perincian tentang siapa anggota staf itu dan kronologinya. Sebelumnya, RIA Novosti mengutip sumber anonim mengatakan 15 hingga 20 orang tewas atau terluka akibat ledakan yang terjadi ketika seorang diplomat Rusia keluar menemui orang-orang yang menunggu di luar untuk memanggil nama-nama calon visa. Polisi mengatakan penyerang ditembak mati oleh penjaga bersenjata saat ia mendekati gedung kedutaan. Penyerang bunuh diri sebelum mencapai target dikenali dan ditembak oleh penjaga kedutaan Rusia atau Taliban. Maulawi Sabir, kepala polisi distrik dilansir Al Jazeera, mengatakan belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Ledakan bom bunuh diri ini merupakan serangan terbaru yang menyerang Afghanistan beberapa hari setelah menandai 1 tahun kekuasaan Taliban. Rusia adalah salah satu dari sedikit negara yang mempertahankan kedutaan di Kabul setelah di Taliban. Setelah Taliban mengambil alih negara itu lebih dari 1 tahun yang lalu. Meskipun Rusia tidak secara resmi mengakui pemerintah Taliban, mereka telah melakukan pembicaraan dengan para pejabat mengenai kesepakatan pasokan bensin dan komoditas lainnya. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, demikian informasi pagi edisi Selasa 6 September 2022. Informasi pagi ini bisa Anda akses kembali di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudah dulu, wassalam.